Kau bersama di kota surga impian terlena. Leka dan berhibur atas dunia panas, sementara kita ada kesempatan.

di tengah kota. Di tengah kota. Bertegur sapa

sejawan gunung sampai petang. Senyum sendiri jaga tapi mimpi. Berangan jadi orang kaya baru. Kering tali musim enak itu. Mengalah Pak Menteri. Tercapaikah jika hanyalah berangan di warung. Tercipta nikmatnya sejahtera. Baru aku tersedar kasih, lama sudah kita terpisah. Kau pinta kita menjauh, agar kasihku pun tetap teguh. itu janjiku. Dan engkau berikan ku kasih, cintamu sebersih seputih awan. Dengan cinta suci hanyalah aku menggenggam. Oh.